Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa astanna bi sunnatihi ila yawmil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita semuanya kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut bisa kita syukuri menjadi satu yang bermanfaat dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Kajian kita pada kajian kali ini adalah kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Ibnu Qudamah, Abdullah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Qudamah, yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kitab yang akan kita kaji tentunya salah satu dari kitab-kitab akidah dan sudah sampai atau pada derajat yang ya menengah ya. Artinya pembahasan di dalamnya adalah pembahasan yang semakin mendetail, lebih dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya pada kitab-kitab mubtadi ya, kitab-kitab pemula yang sudah kita bahas sebelumnya, baik itu al-usul as-salasah, al-qawaidul arba, ataupun kitab-kitab yang lain yang mungkin dibahas bersama dengan asatidah yang lain. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kesehatan dan juga kesempatan panjang umur yang berkah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab kita ini, Syarah Lum'atul I'tiqad, di mana syarah yang disebutkan di sini yaitu dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala merupakan syarah yang sangat mudah, syarah yang sangat jelas, dan itu salah satu kelebihan kitab-kitab beliau, kitab-kitab Syekh Saleh Fauzan. Salah satu kelebihannya adalah bahasa yang beliau pakai itu bahasa yang sangat mudah, penyampaian yang beliau bawa di dalam kitab-kitab beliau itu penyampaian yang sangat mudah. Dan insyaallah taala kita akan ya menyelami apa yang beliau sampaikan, syarah dari Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan. Kita memulai dari mukaddimah ya, ada bersama dengan antum fotokopian ya. Sementara karena yang kita belum ada gitu akhuna ya. Iya. Kita mulai dari pembahasan awal muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul 'Allamah Muwaffaquddin Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Mahmudu Alhamdulillahi Al-Mahmudi bi kulli lisanin Al-Ma'budi fi kulli zaman Alladhi la yakhlu min ilmihi makan ولا يسئله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Inilah muqaddimah yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Kita mulai syarah dari mukadimah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Inilah pembukaan yang dibawa oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam mensyarah kitab Lum'atul I'tiqad. Beliau memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian salawat dan salam atas hambanya dan rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para sahabat semuanya, amma ba'du. Fahadihil aqidatul musammat bi Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabil rasyad wa mu'allifuha huwa al-imam Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali min kibari syuyukhil madhhab al-Hanbali. Akidah yang ada di dalam kitab ini yang diberi nama Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yaitu kilauan akidah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Pengarangnya adalah Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, atau terkenal dengan Ibnu Qudamah Al-Hanbali, di mana madhab beliau adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah fikih. Termasuk dari kibar syuyukhil madhab, ya, termasuk dari para ulama besar dalam madhab Imam Hanbali. Dalam madhab Hanbali, madhab dalam fikih yang kita tahu ada empat, ya, madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali, kemudian madhab Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Malik bin Anas, ya, atau Maliki, kemudian madhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi, ya. Dan beliau ini termasuk imam besar dalam madhab Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Walahu mu'allafatun fil fiqh wal usul wa ghairiha. Beliau memiliki banyak tulisan, karya ilmiah, karangan-karangan dalam masalah fikih, kemudian juga usul atau usul fikih dan yang lainnya. Walahu minal mu'allafat fil fiqhi umdatul fiqhi mukhtasar thumma al-muqni' wa huwa akbar min al-umdah wa absat thumma al-kafi wa huwa awsa' min al-muqni' thumma al-mughni wa huwa al-kitab al-mashhur wal mawsu'ah al-'azimah fil fiqhi ishtamala 'ala kathirin min fiqhi as-salaf wal madhahib al-arba'ah bi adillatiha ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي. Kemudian di antara karya beliau, ya, di antara tulisan dalam fikih adalah Umdatul Fiqhi. Ini adalah fikih yang sangat ringkas, ya. Ini termasuk rujukan dasar dalam madhab Hanbali, yaitu kitab Umdatul Fiqhi. Thumma al-Muqni', kemudian kitab yang beliau tulis selanjutnya adalah Al-Muqni', yaitu kitab yang lebih besar dari Umdatul Al-Fiqhi, dan Absad, ya, di mana penjelasannya lebih luas. Thumma al-Kafi, kemudian kitab selanjutnya adalah kitab fikih namanya Al-Kafi. Wa huwa awsa' min al-Muqni', kitab ini lebih luas lagi daripada kitab yang kedua yaitu Al-Muqni'. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mughni, ya, ini yang sering kita dengar, kitab Al-Mughni li Imam Ibn Qudamah. ya, kita beberapa jilid, ya, cetakannya berbeda-beda, ada 4 jilid, ada 3 jilid. Kitab Al-Mughni, yaitu kitab al-masyhur, ya, kitab yang terkenal dan termasuk mausu'ah azimah, ya, termasuk ensiklopedia yang besar untuk rujukan fikih. Fi al-fikhi ishtamal ala kathir min fikhi as-salaf al-madahib al-arba'ah. Dalam kitab ini, yaitu kitab al-Mughni, di mana seorang ketika sudah semakin luas mempelajari fikih bisa merujuk kepada kitab ini, kitab Al-Mughni. Terdapat di dalamnya cakupan fikih salaf dan juga madhab-madhab empat dengan dalil-dalilnya. Kemudian Ibnu Qudamah merajihkan di antara pendapat imam empat madhab tersebut, dirajihkan perkataan yang rajih dari empat pendapat tersebut. Fil ghalib, ya, kebanyakan demikian beliau selalu merajihkan, ya, kebanyakan beliau merajihkan. Sehingga kitab ini, kitab Al-Mughni ini menjadi rujukan, ya, menjadi marja'an, menjadi rujukan di antara maraji', ya, rujukan-rujukan pembahasan fikih Islami. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, dari sini kita memahami ternyata imam yang mengarang kitab akidah ini, Lum'atul I'tiqad, beliau juga termasuk, ya, seorang faqih. Ya, seorang faqih, seorang yang ahli fikih, dan beliau bahkan termasuk dari para pembesar fikih, Imam Ahmad bin Hanbal. Walahu fil usuli rawdatun nadir wa junnatul manadir wa lahu ghayru dhalika min al mu'allafat fil wa'dhi wa fi sa'iril fununil ilmiyah. Dan di dalam usul fikih, beliau memiliki kitab yang bagus dalam usul fikih, dan termasuk sudah pembahasan yang meluas, ya, bukan pembahasan yang ringkas, bukan, tapi pembahasan yang meluas, yaitu kitab Raudhatun Nadhir wa Junnatu al-Manadhir. Dan beliau juga punya tulisan-tulisan yang lain dalam al-wa'zi, ya, dalam berbagai macam funun ilmiah, dalam berbagai macam cabang-cabang ilmu dalam Islam. Fahuwa imamun jalil, beliau adalah seorang imam yang mulia. Wa min mu'allafatihi fil aqidah hadhihi risalah wa huwa lam'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rasyad. Di antara karangan-karangan beliau dalam akidah, ya, adalah risalah ini, tulisan ini, yaitu lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rasyad. Faqad ihtamma al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala wa minhum hadha al-imam fi tawdihi al-aqidah as-sahihah wa nafyi ma 'allaqa biha min as-syubah wa tashkikat li hajati an-nas ila dhalik. Dan beliau, ya, adalah di antara para ulama yang memberikan perhatian yang besar dalam perkara akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan di dalam menafikan, menghilangkan dari semua perkara-perkara syubah, perkara-perkara yang meragukan di dalam akidah, wa tashkikat, dan juga perkara-perkara yang meragukan, ya, perkara-perkara yang menjadikan rancu dalam perkara akidah, maka dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah tersebut, di antaranya kitab ini Lum'atu al-i'tiqad. Karena kebutuhan manusia untuk menjelaskan akidah yang benar, khususan ba'da ma dhaharat al-firaq ad-dallatu bi aqaidiha wa syubhatiha. Terlebih lagi, ya, lebih khusus setelah munculnya kelompok-kelompok sesat dengan akidah-akidah mereka yang sesat dan syubhat-syubhat mereka, ya, kerancuan-kerancuan mereka yang menyesatkan. Ihtaj al-ulama ila an yubayyinu al-aqidah as-sahihah, maka mengharuskan para ulama untuk menjelaskan akidah yang benar. Wa an yaruddu ala man khalafaha, ya, di antara tugas para ulama mereka adalah untuk membantah kesalahan-kesalahan mereka, kesesatan-kesesatan mereka. Wa hadha min qadimiz zaman wal ulama muhtammuna bi amri al aqidah fa alafu fiha al muallafat al kathira fi al mutaqaddimin al mutaqaddimin wa min al mutaakhirin tahta asma mukhtalifah. Dan ini merupakan tulisan para ulama, ya, apa yang biasa mereka kerjakan di dalam menulis kitab-kitab akidah, demikian juga membantah ya kelompok-kelompok sesat, akidah-akidah mereka, syubhat-syubhat mereka, sehingga mereka memberikan perhatian yang besar terhadap perkara akidah. Mereka mengarang kitab-kitab yang banyak, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ya, dari para ulama pendahulu, ya, maupun para ulama yang datang setelah mereka, ya, dengan penamaan yang berbeda-beda, tahta asma'in mukhtalifah, dengan penamaan yang berbeda-beda. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, minhum man yusammi kutub al-aqidah kutub as-sunnah, مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم. Ya, di antara mereka, ya, dalam menjelaskan akidah tersebut, ketika menamakan kitab mereka itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menamakannya dengan as-sunnah. As-sunnah itu artinya akidah. Ya, as-sunnah artinya al-aqidah. Di antara tulisan tersebut adalah As-Sunnah karya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita As-Sunnah karya Al-Imam Al-Khallal. Kemudian As-Sunnah karya Ibni Abi Asim. Ini penamaan yang pertama. Penamaan yang kedua, wa minhum man yusammiha asy-syari'ah. Di antara mereka menamakan akidah itu dengan kitabnya asy-syari'ah. Ya, asy-syari'ah bukan membahas syariat Islam, ya, atau membahas fikih, tetapi asy-syari'ah mereka maksudkan adalah al-aqidah. Ya, mereka maksudkan asy-syari'ah di situ adalah al-aqidah. Di antaranya kitab asy-syari'ah lil ajuri, ya, di antara kitab akidah tersebut yang namanya asy-syari'ah adalah karya al-Imam al-Ajuri. Wa minhum man yusammiha al-usul, ada di antara para ulama, ya, yang menamakan kitab akidah mereka dengan penamaan al-usul. Mithlu kitab usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ah li al-Labikai, ya, di antaranya adalah al-usul, ya, dinamakan al-usul itu artinya adalah al-aqidah. Ya, al-usul artinya adalah al-aqidah. Itu penamaan yang ketiga, ya. Di antara contohnya adalah kitab Usulu I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, karya Imam Al-Labikai. Ila ghairi dzalik, dan juga yang lain. Baik. Wa minhum man yusammiha bitauhid, di antara mereka juga menamakan akidah itu dengan nama at-tauhid. Ya, menamakan dengan at-tauhid. Mithlu kitab at-tauhid li Ibn Khuzaimah, kitab at-tauhid li Ibn Mandah, kitab at-tauhid li Syekh Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tajrid at-tauhid li Imam Al-Allamah Al-Mu'arrikh Al-Maqrizi. Ya, ini penamaan yang berikutnya. Penamaan kitab akidah dengan penamaan at-tauhid, dengan penamaan at-tauhid. Di antaranya adalah karya Ibnu Khuzaimah, at-tauhid Ibnu Mandah, ya, karya Ibnu Mandah, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga tajridu tauhid karya al-Imam Al-Maqrizi. Wa minhum man yusammiha al-aqidah aw al-i'tiqad, ada yang mereka menamakan langsung dengan al-aqidah atau al-i'tiqad, ya, dinamakan dengan al-aqidah atau al-i'tiqad. Mithlu kitab al-aqidah lit-tahawi al-musamma bil-aqidah at-tahawiyah wa mithlu al-aqidah al-wasitiyah li Syekh al-Islam Ibn Taymiyah wa mithlu hadha al-kitab lum'atu al-i'tiqad. Kitab yang penamaan berikutnya adalah dengan al-aqidah atau al-i'tiqad. Di antara contohnya adalah kitab al-aqidah karya al-Imam al-Tahawi yang diberi nama al-aqidah al-Tahawiyah, atau al-aqidah al-wasitiyah karya al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga kitab yang kita pegang karya Ibnu Qudamah, yaitu lum'atu al-i'tiqad. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, inilah perhatian para ulama, juhudnya para ulama, kesungguhan para ulama di dalam menjelaskan akidah yang sahihah. dan juga membersihkan akidah yang sahih tersebut dari semua ya kesesatan-kesesatan, syubhat-syubhat, perkara-perkara yang rancu, yang meragukan, semuanya dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang dijelaskan barusan. Selanjutnya menjelaskan tentang lum'atu al-i'tiqad. Kenapa dinamakan lum'atu al-i'tiqad? Wal-lum'atu min al-lum'an wa huwa syai'u alladhi lahu nurun wa lahu lum'an. Al-lum'ah itu dari kata lum'an yang artinya adalah asy-syai'u alladhi lahu nurun, sesuatu yang memiliki cahaya, wa lahu lum'an dan memiliki kilauan, ya berkilau, memiliki kilauan. Fa hiya lum'atun bi ma'na annaha talma' wa tuniru bi khilafi adh-dhulmah. Dan maksud daripada lum'ah adalah bahwa ini akan talma', akan memberikan kilauan, wa tunir, akan memberikan cahaya, bi khilafi adh-dhulmah, berbeda dengan ya berlawanan dengan dhulmah, dengan kegelapan. Wa munasabatu tasmiyatiha bil lum'ah min ajli al-farqu min ajli al-farqi bainaha wa bainal kutubi al-mudlimah allati tusyakkiku an-nas. Dan penamaan lum'ah, ya kenapa dinamakan lum'ah, itu untuk membedakan, min ajli al-farqi, untuk membedakan ya antara akidah yang benar, akidah yang sahih dengan kitab-kitab yang zulmah, kitab-kitab yang gelap, kitab-kitab yang sesat, yang memberikan keraguan kepada manusia fi aqidihim, di pada akidah-akidah mereka. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, inilah pilihan kata lum'ah yang diambil oleh Ibnu Qudamah. Kenapa dikasih nama lum'ah? Sedangkan yang kedua, kata yang kedua adalah al-i'tiqad. Lum'atu al-i'tiqad. Al-i'tiqad masdaru i'taqada, yaitu masdar dari fi'il madhi i'taqada, meyakini. Wa huwa yaqin al-jazim alladhi ya'taqiduhu al-qalbu, yaitu keyakinan yang jazim, keyakinan yang kuat, yang mantap. Ya, keyakinan yang kuat, yang mantap. Alladhi ya'taqiduhu al-qalbu. Ya, di antum halamannya terbalik kan ya. 24 dulu baru 23. Ya. Hah? Ada ya? Ada. Ada ya, kebalik. Di antum 24 dulu baru 23. Al-i'tiqad diambil dari kata i'taqada, artinya adalah al-yaqinul jazim, keyakinan yang sangat kuat, al-jazim. Alladhi ya'taqiduhu al-qalbu, yang diyakini oleh hati. Wa yusamma bil iman. I'tiqad itu juga dinamakan iman. Jadi sama antara i'tiqad dengan iman. Fal-i'tiqad wal-iman bima'nan wahid, ya, satu makna antara i'tiqad dengan iman. Walihada yaqulu Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman. Oleh karenanya malaikat Jibril alaihi salam beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis panjang, ya. Beliau mengatakan, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hadhihi usulul i'tiqadi wa tusamma bi arkanil iman. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang iman, jawabannya adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan iman yang keenam kepada qadar. Ya, baik itu adalah qadar yang baik maupun yang jelek. Ya, dan enam ini, iman kepada Allah dan semua rukun iman ini disebut dengan usulul i'tiqad. Ya, disebut dengan usulul al-i'tiqad, yaitu dasar-dasar dalam akidah atau perkara-perkara pokok dalam akidah, dan itu juga dinamai arkanul iman, rukun-rukun iman. Maka di sini sama antara i'tiqad dengan iman. Itu dua kata yang pertama dari penamaan kitab kita ini, Lum'atu al-i'tiqad. Falum'atu al-i'tiqad maknanya bayanul i'tiqad sahih alladhi yajibu al-iltizamu bihi wa tarki ma siwahu. Maka penggabungan dari dua kata tadi, lum'ah dan i'tiqad, artinya adalah menjelaskan tentang akidah yang benar, yang wajib iltizam bihi, yang wajib untuk dipegang teguhi, ya, wajib untuk iltizam kepadanya dan meninggalkan semua perkara yang bertentangan dengan perkara tersebut. Ya, meninggalkan semua perkara yang tidak termasuk dari akidah yang sahihah. Selanjutnya kata yang berikutnya adalah al-hadi ila sabili ar-rasyad, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ai al-mursyid war-rasyad. Ya, yaitu al-mursyid yang memberikan arahan, yang memberikan petunjuk, ar-rasyad yaitu petunjuk dan arahan. Diddu al-ghayy wadh-dhalal, lawan daripada kesesatan, al-ghayy, penyimpangan dan kesesatan. Fahadal i'tiqadu yahdi ila tariqis sahih al-musili ila Allah subhanahu wa ta'ala bi khilafi aqaidi ahli dhalal fa innaha tahdi ila al-halaki wa ila al-ghiwayati. Dan akidah ini, ya, kenapa diperjelas oleh Ibnu Qudamah al-hadi ila sabil rasyad, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang, ya, lurus. Karena kitab akidah ini akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang sahih, al-musil, yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan akidah-akidah, ya, ahlu dolal, orang-orang yang sesat. Karena akidah-akidah mereka akan mengarahkan, mengantarkan kepada al-halal, kepada kebinasaan, wa ilal hiwayah, kepada, ya, kesesatan. Bada'a rahimahullahu ta'ala kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim amalan bisunnati fi anna bismillahirrahmanirrahim yubda'u biha fi kulli amrin dhibalin. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sunnah di dalam, ya, awal tulisan dan ucapan kita, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah yubda'u biha fi kulli amrin dibalin. Ya, bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan dari semua perkara dzibalin, semua perkara yang penting, yang memiliki, ya, perkara yang memiliki kepentingan, yang memiliki kedudukan di dalam Islam, maka dimulai dengan bismillah, yakni fi kulli amrin lahu sya'an wa lahu ahammiyah, yaitu dalam semua perkara, ya, yang memiliki sya'an, memiliki kedudukan, wa ahamiyah, memiliki peran. Yubda'u biha bin nutqi wa yubda'u biha fil kitabati. Dan ini dimulai dengan ucapan bismillah, baik itu dalam ucapan kita maupun dalam tulisan kita. Kama bada Allah subhanahu wa ta'ala kitabahu Al-Quran Al-Karimah biha, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya Al-Quran Al-Karim dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a biha kulla suratin min Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan bismillah di dalam semua surat dalam Al-Quran. Ya, semua surat di dalam Al-Quran. Kama katabaha Sulaiman alaihi salam. Ya, semua surat ya, 114 surat itu semuanya dimulai dengan bismillah kecuali satu surat ya. Surat apa? Ikhwan At-Taubah yang tidak dimulai dengan bismillah. Demikian juga Sulaiman alaihi salam tatkala beliau menulis surat fi kitabihi ila Bilqis, ila Balqis malikatus Saba, ketika menulis surat kepada Balqis raja atau ratu Saba, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Naml. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabul karim. Ratu Saba mengatakan, wahai rakyatku, sesungguhnya telah diberikan kepadaku, ya ulqiya dilemparkan, artinya diberikan kepadaku kitabun karim, tulisan yang mulia, kitab yang mulia, surat yang mulia. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kitab tersebut, tulisan tersebut adalah dari Nabi Sulaiman. Ya, dari Sulaiman. Dan kitab tersebut memulai dengan tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, semakin jelas atas kita semuanya kedudukan ya bismillahirrahmanirrahim, agar kita mulai dalam semua urusan kita, dalam semua pekerjaan kita, kita mulai dengan ucapan kita bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ayatun min kitabillah. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha nazalat ma'al Qur'an fa hiya ayatun min kitabillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu turun bersama dengan Al-Qur'an. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan ya kalimat yang tersendiri atau terpisah dengan Al-Quran, tidak, tetapi itu turun bersama dengan surat-surat, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ya yang rajih bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat ya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha ayatun mustaqillah 'ala sahih. Ya, dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang terpisah. Dan inilah yang lebih kuat. Ya, ayat yang tersendiri yang tidak dibarengkan dengan ya ayat-ayat yang lain. Artinya satu ayat tersendiri, satu ayat yang terpisah. Illa fi suratin Namli fa innaha ba'du ayatin wa illa fa hiya ayatun mustaqillatun laysat min al-Fatihati wala min ghairiha min as-suwar. Kecuali dalam surat An-Naml yang tadi kita baca, ya apa yang disampaikan oleh Ratu Balqis, sesungguhnya datang kepadaku kitab yang mulia dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam surat An-Naml ini bismillahirrahmanirrahim itu ba'du ayat, itu bagian dari satu ayat. Ya, bagian dari satu ayat. Karena ayat yang ke-30 itu ada tambahannya wa innahu min Sulaiman wa innahu, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Maka ya di dalam ayat ini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada satu ayat. Wa illa fa hiya ayatun mustaqillah. Ya, selain daripada ayat ya 30 dari surat An-Naml ini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat. Ya, satu ayat yang terpisah, inilah al-sahih yang lebih kuat. Laisat min al-Fatihah wala min ghairiha min as-suwar. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bukan khusus pada Al-Fatihah saja, tetapi itu ayat yang terpisah pada semua surat yang ada. ya, pada semua surat yang ada, ya, 113 surat yang ada, karena satu surat tidak ada bismillahnya. Sedangkan yang lainnya semuanya ada bismillah, dan itu satu ayat di antara, ya, ayat-ayat yang ada dalam surat-surat tersebut. Wa innama tuqra'u qabla surah, dan itu dibaca sebelum membaca surat. Laisat min suratin muayyanah illa fi namli fahiya batlayah, dan itu bukan, ya, dari surat tertentu, milik surat tertentu. Dia, sebagian pendapat para ulama bahwa bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya, kalau kita lihat di mushaf, bismillahirrahmanirrahim ditulis ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin itu dua, artinya ayat yang kedua. Tetapi, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau merujukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat, dan bukan khusus pada Al-Fatihah saja, tetapi pada semua surat yang ada, bahwa bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai satu ayat yang terpisah. Baik, selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, membahas tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim awalnya adalah bismillah, al-jaru wal-majruru muta'alliqun bil-muqaddar, taqdiruhu asta'inu bi-bismillahi au atabarraku bi-bismillahi. Lafaz yang pertama yaitu bismillahi, adanya jar dan majrur, ya, adanya huruf jar yaitu bi, kemudian al-majrur yaitu ismi. Maka jar dan majrur ini muta'alliqun bil muqaddar, itu terikat dengan sesuatu yang akan ditakdirkan, yang akan dimunculkan, sehingga difahami dengan mudah. Apa takdirnya? Ya, takdirnya adalah lafaz astainu bi bismillahi. Ya, aku memohon pertolongan dengan ucapan bismillahi. Maka lafaz astainu bi ini dihapus di dalam bismillahi. Oleh karenanya, jar dan majrur ini ada muqaddarnya, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang dihilangkan. Kalau ditakdirkan, kalau dinampakkan, itu adalah astainu bi. Ya. Atau atabarraku bi, ya, aku memohon berkah dengan ucapan bismillahi. Ya, masya Allah, ya, ucapan bismillah ternyata terkandung di dalamnya, ya, kalau dibahas secara detail, makna bahwa dalam hati kita ini mengucapkan aku memohon pertolongan kepada Allah dengan bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Aku memohon berkah kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Ya, padahal kita tahu tadi sebelumnya pembahasan bismillahirrahmanirrahim sesuatu yang kita mulai dalam seluruh urusan kita yang memiliki kedudukan, yang memiliki kepentingan, maka kita mulai dengan bismillah. Ya, kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu ma'khudun minas sumu wa wal irtifa. Ya. Al ism atau ism, bi ismi, ya, ism atau nama itu diambil dari kata sumu. Ini kalau dikupas secara detail bahwa ismun itu diambil dari kata sumu yang artinya irtifa, artinya tinggi. Aw minas sima wa hiyal alama wa huma yatamayyazu bihi asyai'u. Atau ismun diambil dari kata sima. Ismun itu diambil dari kata simatun yang artinya alamah, artinya tanda, alamah, ya, alamat artinya tanda. Ma yatamayyazu bihi syai', yaitu sesuatu yang akan terbedakan, ya, ma yatamayyazu bihi asyai'u, sesuatu yang dengannya itu akan terbedakan dengan yang lainnya. Makanya disebut dengan tanda. Ya, apa tandanya ini, apa tandanya itu? Yaitu yang membedakan satu dengan yang lain. فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء فكل شيء له اسم يتميز به. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama-nama dan mengajarkannya kepada Nabi Adam alaihi salam sebagaimana dalam firman-Nya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Nama-nama segala sesuatu. Dan setiap sesuatu lahu ismun yatamayyazu bihi, memiliki nama yang membedakan dengan yang lainnya. Ya, ini makna daripada ism, ya, ismun, nama. Dan ternyata nama merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah sekali untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Dan ini yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya, bismillahi ismun mudhaf wa Allah mudhafun ilaih. Ya, dalam lafaz ini bismillahi, ya, bi ismillahi ismun itu mudhaf, dan Allah lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah Allah itu mudhafun ilaih. Itu namanya dalam nahwu, namanya mudhafun ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih. Wal muradu jami'u asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Dan maksud daripada bismillah dengan nama Allah itu adalah mencakup seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna mufrada idha udhifa fa'innahu ya'um. Ya, karena lafaz mufrad, lafaz yang sendirian, bukan musanna, bukan jamak, lafaz mufrad apabila diidhafahkan, disandarkan, maka memiliki makna ya'um, memiliki makna yang umum, mencakup semua yang tercakup dalam kata tersebut. Faqauluhu bismillahi ay bi jami' asma'illahi subhanahu wa ta'ala astainu biha wa atabarraku biha. Makanya makna dari bismillahi adalah mencakup semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga maknanya aku memohon pertolongan, ya, dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku memohon berkah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Wa asma'ullahi kathira la ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahui secara keseluruhan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'u'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ya, berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar doa-doa kita, munajat kita, seruan kita, panggilan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin yang sering kita gunakan nama-nama yang umum, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, ya, apalagi, ya, sedikit mungkin yang kita gunakan, sedikit sekali, padahal nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Maka gunakanlah nama-nama tersebut dalam seruan-seruan kita, munajat kita, doa kita, ya, permohonan kita pada Allah. Gunakan nama-nama tersebut, pelajari nama-nama tersebut, ya, fahami maknanya, sehingga disesuaikan dengan doa dan permohonan, permintaan kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyelewengkan ilhad terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan yang demikian. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wallahu ya bismillahi ya bismillahi Allah lafzul jalalah dalam bismillah, lafaz Allah dalam bismillah, alamun ala dzatil muqaddasah, adalah satu nama untuk zat yang suci, zat yang muqaddasah, zat yang suci, yang maha suci. La yusamma bihadzal ismu illa huwa subhanahu wa ta'ala, tidak boleh memberikan nama dengan nama ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh baik itu manusia, jin, benda apapun, makhluk apapun untuk diberi nama Allah. Karena itu adalah nama yang suci khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yutlaqu hadzal ismu wa huwa Allah illa alaihi subhanahu wa taala. Maka tidak disebutkan secara umum, secara mutlak nama Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah minal uluhiyah, karena lafaz Allah itu dari kata uluhiyah. Wa hiya al-'ubudiyah dari kata uluhiyah, sesembahan. Artinya adalah ubudiyah. Ubudiyah artinya yang berhak mendapatkan ibadah. Maka tidak ada yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah, ya, diberikan kepadanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berhak untuk mendapatkan nama tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal ma'budu subhanahu wa taala al-ma'luhu alladhi ta'lamuhu al-qulubu wa tuhibbuhu ijlalan wa ta'dhiman. Dan Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah adalah al-ma'budu subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'luh, satu zat yang berhak untuk dijadikan Tuhan, dijadikan sebagai ilah. Alladhi ta'lamuhu al-qulubu, yaitu zat yang dijadikan sebagai ilah oleh hati-hati semuanya. Wa tuhibbuhu, dan dicintai oleh hati-hati semuanya. Ijlalan, dengan penuh ya pemuliaan dan ta'ziman, penuh dengan pengagungan. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana ikhwah, kita lanjutkan atau kita cukupkan di kopian atau kayaknya selesai ya? Ya, saya ada sekitar 10 menitan. Ya, gimana? Kita lanjut atau kita cukupkan karena atau tidak bukan? Mana? Ya, sayang ya kalau antum tidak ngasih catatan ya. Baik, ya kita cukupkan ya sampai di sini untuk kajian ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang sudah pegang semuanya ya kitabnya. Dan ana yakin ikhwan dan akhwat semuanya sudah mulai bisa membaca, bahkan mungkin sebagian sudah lancar membaca insyaallah ya. Sehingga pegangan ini sangat penting. Kalau tidak ada pegangan, mungkin banyak ilmu yang tidak masuk ya. Tapi ada pegangan ini sehingga itu bisa memberikan terjemah, catatan ya, dan juga digaris bawahi perkara-perkara yang penting yang ingin dihafal ya, ini diingat-ingat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu dan amal sehingga mengantarkan kita semuanya kepada surga-Nya Allah taala. Alam bisawab. Ana buka tanya jawab kalau mungkin ada dari ikhwan. Tafadhal Bu Nana. Mohon penjelasannya tentang bertawassul dengan Bismillahil Azim. Iya. Baik. Tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul ya itu diperbolehkan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah tawassul dengan amal soleh, ya, tawassul yang syar'i, Tawassul yang sunnah itu boleh dengan salah satu dari tiga perkara yang ada. Yang pertama dengan amal soleh. Seorang yang punya amal soleh, bersungguh-sungguh akan menjadikan amal tersebut soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah, benar-benar ikhlas di dalam mengamalkannya, ya, begitu berat di dalam mengamalkan amalan tersebut, tetapi terus istiqomah untuk mutaba'ah kepada Rasulullah dan terus ikhlas, yakin mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita bertawassul dengan amal soleh tersebut. Ya Allah, dengan puasaku di hari tersebut mudahkanlah urusanku. Ya Allah, dengan salatku di malam tersebut misalnya, mudahkanlah kesulitanku ini misalnya. Boleh, itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua adalah bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, seorang datang kepada orang yang soleh, ya, meminta untuk didoakan misalnya. Boleh, wahai Syekh Fulan, saya sedang mengalami kesulitan, ya, mohon didoakan agar kesulitanku segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Boleh. Tetapi si syekh tersebut, orang saleh tersebut masih hidup. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada satu riwayat pun, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat, ya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga para sahabat yang lain. Mungkin 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk dalam surga. Tidak ada satu sahabat pun yang mendatangi kuburannya meminta kepada mereka untuk didoakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tawassul hanya diperbolehkan, ya, meminta kepada orang saleh yang masih hidup. Ya, subhanallah, karena doa itu adalah sesuatu yang besar. Ya, bisa jadi dengan perantara orang soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sehingga kesulitan kita, hajat kita akan terpenuhi. Ya, hajat kita akan terpenuhi. Subhanallah. Dan inilah, ya, agungnya ilmu, ya. Kedudukan ilmu yang begitu besar, seorang ketika mengetahui hakikat daripada doa ini, maka sungguh dia akan menempatkan doa ini pada kedudukan yang sangat tinggi. Seorang yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib tanpa diketahui orang yang didoakan, kita sedang mendoakan orang tersebut atau kita didoakan orang lain tanpa kita tahu bahwa kita didoakan, maka itu adalah doa yang mustajab. Harusnya kita mungkin tertimpa musibah, harusnya kita mungkin kehilangan nikmat yang banyak, harusnya banyak mungkin dicabut, ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita masih merasakan kelapangan, kelonggaran, kebahagiaan, ternyata tidak lain doa-doa dari saudara-saudara kita. Ya. Akhwani fillah azzaallahu iyyakum, maka yang demikian, ya, menjadikan satu motivasi kita semuanya agar kita bersemangat untuk mendoakan orang lain, siapapun, ya, terlebih lagi adalah orang-orang dekat kita, orang yang paling berjasa kepada kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kandung kita, keluarga kita, ya, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang soleh, jangan dilupakan, kita doakan, ya. Kemudian yang ketiga adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Dalilnya apa? Ini dalilnya yang kita bahas tadi, walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Nama-nama yang mulia, fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih dikabulkan doa kita, lebih diterima doa kita, mustajab doa kita dengan kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mungkin kita belum terbiasa untuk menggunakan nama-nama tersebut. Mari kita hafalkan nama-nama tersebut, kita pahami maknanya, ya, dan kemudian kita praktikkan, kita gunakan dalam keseharian kita, dalam berzikir, dalam berucap, dalam berdoa, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. itu disebut dengan tawassul. Ya, disebut dengan tawassul, salah satunya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunan pada Allah, misalnya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli misalnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Zat yang mencintai ampunan, ampunilah aku ya Allah. Ya, itu namanya tawassul. Kita mohon kasih sayang Allah, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya, itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan dalam ibadah kita, dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus memperbanyak ya menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Kalau kita lihat dalam contoh dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati itu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita banyak baca, ya, kita banyak baca doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa kita ini kebanyakan itu terbatas kebiasaan yang sudah kita hafal dari kecil mungkin ya. Ya, sehingga hanya beberapa saja, tapi kita nggak berpikir bagaimana agar doa saya ini semakin luas, semakin banyak. Dalam sholat saja kita tahu doa masing-masing dalam gerakan-gerakan yang ada, wirid yang ada itu banyak sekali. Doa ketika sujud itu banyak sekali, puluhan. Doa ketika ya iftitah misalnya sebelum baca Al-Fatihah banyak sekali. Ketika ruku, ketika i'tidal itu doanya banyak sekali. Tapi mungkin yang kita hafal berapa? Satu mungkin ya. Padahal banyak sekali. Sehingga membutuhkan kesungguhan dari kita, ayo kita tambah ya. Karena yang sunnah, lebih sunnah lagi kalau kita mampu selang-seling, kadang pakai doa ini, kadang ganti ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dalam menggunakan doa-doa tersebut. Nah, demikian juga doa secara umum, kita harus perbanyak doa tersebut. Ya, kalau kita di ruangan boleh kita tulislah satu doa, dua doa kita tempel ya. Kemudian sudah hafal bisa kita ganti dengan doa yang lain. Sehingga setiap kali lihat oh ya, sambil menghafal sambil lihat terus, insyaallah semakin banyak doa kita. Ya, kenapa? Karena ada kesungguhan dari kita untuk menghafalkan doa-doa tersebut. Allah taala alam soal. Demikian akhuna. Ya. Fadhal akhuna. Bagaimana dengan nanti menunjukkan nama Allah itu 99? Iya. Bagaimana menjelaskan faedah? Ya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalkannya, barang siapa yang memahaminya, mengamalkannya, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka hadis ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama Allah Subhanahu wa taala, dan berita ini tidak menunjukkan makna membatasi. Ya, tidak menunjukkan makna membatasi bahwa Allah hanya memiliki 99 nama, tidak. Tetapi kabar bahwa Allah memiliki 99 nama. Ya, dan ini dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, hadis yang panjang. Ya, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu ya ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitabnya, dijelaskan oleh nabinya, ya. Ada disampaikan kepada nabi-nabi yang lain, ada yang Allah ya tidak sampaikan kepada manusia, ya. Dalam hadis yang sahih tersebut dijelaskan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala banyak. Ya, sehingga itulah yang menjadi penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak, ya, ada yang sampai kepada kita, ada yang tidak. Dan yang mengetahui secara sempurna nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa nama Allah Subhanahu wa taala adalah cakupan yang sempurna. Dalam semua nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada makna yang negatif, tidak ada makna yang kurang dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu berbeda dengan hakikatnya kita sebagai makhluk. Perbedaannya adalah sebagaimana kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, sebagai pencipta, maka kita penuh dengan kekurangan dan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Itulah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Baik, cukup ikhwan dan akhwat ya, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya, memberikan petunjuk pada kita semuanya, dan terus kita istiqomah di atas ilmu dan kemudian mampu mengamalkannya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.